Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan para umat beliau yang senantiasa menjalani dan menapaki sunnah dan petunjuk-petunjuk beliau. Ikhwatul iman, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaAllah pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang makanan dan lauk Rasulullah SAW bagian 2. Jadi pada kemarin ya sudah kita jelaskan makanan dan lauk Rasulullah bagian pertama. Dan itu belum selesai karena babnya ini panjang, makanan dan lauk Rasulullah bagian yang kedua sekarang ini. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah mengatakan, haddasana Ali ibn Hujr qal haddasana Ismailu ibn Ibrahim an Ayyub anil Qasim At-Tamimi an Zahdam Al-Jarmi qal kunna inda Abi Musa Al-Ash'ari. Dahulu kami pernah bersama Abu Musa Al-Ash'ari. Kami ada di dekat Abu Musa Al-As'ari dan beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Qal faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajajin. Kemudian disuguhkan makanannya atau disuguhkan makanan yang di dalam makanan itu ada daging ayam. Ya, jadi ada seorang tabi'in bersama seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa Al-As'ari, kemudian disuguhkan untuk orang tersebut yang bersama Abu Musa, yaitu disuguhkan makanan yang di dalam makanan itu ada daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min bani Taimillah ahmar ka'annahu maula. Dan yang termasuk yang hadir di situ ada seorang laki-laki dari suku Bani Taimillah yang berwarna atau berkulit merah dan kelihatannya dia adalah mantan budak. Qala falan yadnu, satu orang ini enggak mau mendekat. Jadi banyak orang di situ disuguhkan makanan, di dalam makanan itu ada daging ayam. Maka orang-orang mendekat makan. Ada satu orang dari suku Bani Taimillah, dia enggak mau mendekat, enggak mau menyentuh dan enggak mau mencicipi ayam tersebut. Maka Abu Musa Al-As'ari berkata, udnu, ya akhi, wahai saudaraku, mendekatlah. Fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu, karena aku dulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Silakan. Silakan dimakan, karena dulu aku ya melihat Rasulullah pernah makan dari ayam atau makan bagian dari ayam. Fa qala, maka orang yang enggak mau tadi berkata, inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadirtuhu. Aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu yang menurutku jijik. Karena aku jijik, ya. Fahalaftu alla at'amahu abada. Maka aku bersumpah, semenjak itu aku enggak mau makan ayam lagi selama-lamanya. Ini jadi hadis ini menunjukkan kedermawanan Abu Musa Al-As'ari. Beliau dikunjungi para tetamu, terus disuguhkan kepada mereka daging ayam. Sebagian dari orang yang dari suku Bani Taimillah tidak mau makan ayam. Maka Abu Musa Al-As'ari berkata, mendekatlah, makanlah ayam ini. Karena dulu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan ayam, daging ayam. Ini dalil bahwa ayam itu halal, dan ini juga dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makan ayam. Kemudian orang ini memberikan alasan kenapa dia enggak mau makan ayam. Alasannya, kata orang ini, karena dulu aku pernah melihat ayam, ayam itu makan sesuatu yang menurutku itu jijik, maka aku enggak mau makan ayam lagi, aku bersumpah enggak mau makan ayam lagi. Tayyib ikhwatal iman. Di dalam fikih Islam, binatang-binatang atau hewan-hewan yang makan kotoran itu disebut jalalah. Saya ulangi, makanan atau binatang atau hewan yang makan kotoran, seperti kambing suka makan kotoran-kotoran, atau ayam suka makan kotoran-kotoran, bahkan saking seringnya sampai jasadnya tersusun dari makanan itu. Ini dalam term fikih disebut al-jallalah, hewan jallalah, hewan yang makan sesuatu yang najis atau sesuatu yang kotor. Nah, ini memang ada larangan dari Nabi untuk memakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar dikatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan jallalah, setiap hewan, setiap binatang yang aslinya halal, tapi karena dia pemakan kotoran, pemakan hal-hal yang najis, maka dilarang sama Nabi untuk makan. Wa albaniya, dan dilarang juga untuk minum susunya. Nah, ini jadi ada larangan memang, tetapi ada solusi. Ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas, dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan solusinya. Kalau memang ada binatang seperti itu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah innama tuhbasu thalathan an hadzal akal. Dia dikarantina dulu, dikurung dulu selama 3 hari. Dikarantina 3 hari. Wa yuqaddam laha at-ta'amut thayyib. Wa yuqaddam laha at-ta'amut thayyib. Terus disuguhkan, dikasih makan yang bagus-bagus. Ya, dikasih makanan yang bagus-bagus supaya tubuhnya itu steril dari kotoran-kotoran tersebut. Kalau sudah 3 hari dan dikasih makan baru yang enak-enak, yang bagus-bagus, maka hewan jalala tadi itu menjadi halal. Nah, itu solusinya. Nah, tetapi yang ingin kita petik di sini bahwa Rasulullah makan ayam. Itu ya, bahwa Rasulullah makan ayam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hadis berikutnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairiyyu wa Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Abdullah ibn Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha, dari seorang laki-laki dari penduduk negeri Syam yang bernama Atha, an Abi Asid, dan dari Abi Sa'ad qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu az-zaita wad-dahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu az-zaita." Makanlah az-zaita. Ya, minyak zaitun. Maksudnya di situ, kata Syekh Abdul Razak selaku pensyarah, beliau mengatakan ittakhiduhu idaman yukal ma'al khubz. Maksudnya di situ adalah makanlah makanan dan jadikan zaitun itu sebagai lauknya. Ya, kulu zaita. Maksudnya adalah jadikanlah zaitun atau minyak zaitun sebagai sebagai lauk. Wadahinu bihi, dan berminyaklah dari buah zaitun. Maksudnya untuk minyak rambut atau untuk minyak kulit. Itu namanya waddahinu bihi, dan berminyaklah kalian, ya, mungkin rambutnya atau kulitnya dengan zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena sungguhnya itu berasal dari pohon yang diberkahi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk, ya, menjadikan zaitun atau minyak zaitun sebagai lauk. Tentunya di sana ada makanan utama. Makanya kita enggak heran kalau di Arab sering gitu, itu ada makanan roti, terus ada daging, di situ ada buah zaitunnya atau ada minyaknya. Ya, kulu zaita, makanlah zait. Ya, maksudnya jadikan itu lauk. Wattahinu bihi, wattahinu, mohon maaf, wattahinu bihi. Maksudnya wattahinu yakni jadikan itu minyak, buatlah minyak darinya. Untuk apa? Untuk rambut atau untuk kulit. Kenapa? Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena minyak zaitun itu terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Jadi Rasulullah juga mengkonsumsi zaitun. Rasulullah menggunakan minyak zaitun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan statement yang menunjukkan bahwa pohon zaitun itu pohon yang diberkahi. Rasulullah mengatakan fa innahu min syajaratin mubarakatin. Sesungguhnya minyak zaitun terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Dan itu sama dengan firman Allah surat An-Nur ayat 35. Ya yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala ghorbiyah. Jadi pohon zaitun disebut syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi. Maka boleh ya makan buah zaitun atau mengambil minyak zaitun atau memakai minyak zaitun untuk rambut, untuk kulit kita. Dan itu dianjurkan Rasulullah, diperintahkan Rasulullah. Ya. Nah, jadi Rasulullah mengkonsumsi buah zaitun atau minyak zaitun dan memakainya untuk dijadikan minyak rambut atau minyak kulit. Dan beliau mengatakan bahwa zaitun atau minyak zaitun terbuat dari pohon yang diberkati. Taib. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama ibnul qayyim fi Zadul Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wadduhnu fil biladil haro kal hijazi wa nahwihi min akidi asbabi hifdi siha wa islahil badan. Dan minyak, terutama minyak zaitun ya, fil biladil haro, di daerah-daerah yang panas, di negeri-negeri yang panas seperti Hijaz, seperti Mekah, Madinah, dan semisalnya, maka ini sangat cocok untuk menjadi sebab penjagaan kesehatan. Dan wa islahil badan, untuk memperbaiki jasmani. Ya, wa huwa qadaruri lahum. Dan minyak zaitun di negeri-negeri yang panas seperti itu darurat. Artinya harus dipakai. Makanya misalnya kita orang Indonesia kalau pergi umrah ke Mekah dan mengunjungi Madinah, yang tidak terbiasa itu bisa kulitnya rusak, kulitnya bersisik, kulitnya pecah-pecah. Ini makanya Ibnu Qayyim mengatakan dibutuhkan itu minyak zaitun. Dioleskan ke bibir. Ya kadang-kadang orang yang enggak terbiasa atau yang belum pernah umrah sebelumnya dan pertama kali dan enggak cocok, pecah-pecah bibirnya. Atau kulitnya bersisik, bahkan kulitnya bisa pecah-pecah. Lah mungkin disitulah seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hendaklah memakai minyak zaitun. Karena itu bagus. Bagus untuk rambut, bagus untuk kulit. Dan itu berasal dari pohon yang diberkati. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis semisal itu tadi ya. Haddasana Yahya bin Musa, qal haddasana Abdul Razzaq, qal haddasana Ma'mar. An Zaid bin Aslam, an Abihi, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab. Al-Khalifah Al-Thani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, perhatikan, kulu az-zaitah waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah buah zaitun, waddahinu bihi, dan jadikan minyak darinya, minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena sungguhnya minyak zaitun terbuat atau berasal dari pohon yang diberkati. Nah, kalau di Arab, di antara yang banyak zaitun ya di Palestina ya, di negeri Syam itu banyak zaitunnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ada juga hadis misalnya dari haddatsana As-Sinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad As-Sinji. Hadis misal ya. Ya, lam yudkar fi an Umar. Hadis yang semisal tadi bahwa Rasulullah mengatakan makanlah buah zaitun atau jadikan minyak zaitun tadi sebagai bagian dari lauk, kemudian memakailah atau gunakanlah minyaknya, maksudnya untuk rambut atau untuk kulit. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa minyak zaitun terbuat dari atau berasal dari pohon yang diberkati. Taib, itu tentang masalah zaitun. Nah, sekarang ada beda lagi sekarang. Kita perhatikan. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah. Qatadah adalah seorang tabi'in yang mulia. Beliau di antara muridnya Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik berkata. Dan sering saya sampaikan bahwa Anas bin Malik ini adalah seorang bocah kecil yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, maka Anas bin Malik menjadi rujukan ahli ilmu, rujukan ilmu, banyak meriwayatkan hadis. Karena Anas bin Malik ini banyak mengetahui seluk-beluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik berkata, perhatikan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba. Dubba itu labu. Jadi Rasulullah itu senang labu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu dubba atau dubba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai ad-dubba, labu. Wa utiya bi ta'amin au du'iya lahu faj'altu atattabi'uhu au atat na'am fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Jadi kata Anas bin Malik, sesungguhnya dahulu Rasulullah itu sangat senang dengan labu. Dan Rasulullah pernah didatangkan makanan kepada beliau, atau kadang-kadang Rasulullah itu diundang untuk makan. Maka kata Anas bin Malik, faja'altu atatabba'uhu. Maka aku, kata Anas bin Malik, aku perhatikan Rasulullah. Aku perhatikan labu itu, aku ambil labu itu, fa'adha'uhu baina yadayhi. Kemudian aku letakkan labu tersebut di depan Rasulullah SAW. Lima a'lamu annahu yuhibbu. Karena aku tahu Rasulullah itu suka labu. Ini dalil bahwa bagaimana khodumnya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, seperti yang saya katakan tadi, diberi julukan khodimur Rasul, pelayan Rasulullah. Pada waktu itu beliau itu bocah kecil. Bocah kecil yang selalu menyertai Nabi, kemana-mana bareng Nabi, ngambil air wudhunya Nabi, mengetahui seluk-beluk Nabi, karena sering bersama Nabi. Anas bin Malik ini. Makanya Anas bin Malik itu tahu makanan kesukaan Nabi, pakaian kesukaan Nabi, bagaimana jalannya Nabi, tahu semua Anas bin Malik. Karena ini menyertai Nabi. Di antara yang diketahui Anas bin Malik, kalau Rasulullah itu suka labu. Ya kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba'u. Ya Rasulullah senang labu. Saking senangnya Rasulullah dengan labu, sampai-sampai Anas bin Malik itu, kalau sama Rasulullah diundang jamuan makanan, maka Anas bin Malik memperhatikan labunya di mana. Kalau sudah ketemu, maka labunya itu ditaruh di depan Rasulullah. Karena Anas bin Malik paham betul Rasulullah itu suka ad-dubba atau labu. Akhrajahu Ahmad fil Musnad, ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya dubba ini, labu ini tidak dimakan sendiri. Dia itu bukan makanan utama. Dia itu idam. Idam itu lauk. Ya, bukan makanan utama. Makanan utama biasanya gandum atau roti. Lah, dubba itu selingannya. Ya, lauknya lah kalau bahasa kita. Ya. Makanya di sini, wahuwa minal idam alladhi yukal bil khubzi. Jadi labu yang dimakan Rasulullah itu bukan Rasulullah makan labu tok begitu, bukan. Tapi di situ ada roti, ada mungkin gandum. Terus Rasulullah itu suka labu itu jadi lauknya. Ya, jadi di antara lauknya Rasulullah itu labu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin qal haddatsana Hafs ibn Hiyaf an Ismail ibn Abi Khalid an Hakim ibn Jabir an Abihi qal. Dari bapaknya, dakhaltu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ra'aitu 'indahu dubba'ah. Maka aku melihat di samping Rasulullah ada dubba. Dubba itu labu. Dakhaltu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa ra'aitu 'indahu dubba'an yuqatta'u. Aku pernah masuk menemui Rasulullah dan aku menjumpai di sisi Rasulullah ada labu yang dipotong-potong. Fakultu ma hadza, apa ini ya Rasulullah? Qal nukatsiru bihi ta'amana. Kata Rasulullah, kami biasa memperbanyak labu ini untuk makanan kami. Jadi Rasulullah itu suka dengan labu, dan Rasulullah menjadikan labu itu sebagai apa namanya, idam, sebagai lauk, ya, pendamping makanan utama. Nah, itu ya tentang duba tadi ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Bahwasanya dia pernah mendengar Anas bin Malik berkata, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Kata Anas bin Malik, bahwasanya dulu ada seorang penjahit. Penjahit, tukang jahit. Dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijamu di rumahnya. Dia membuat makanan di rumahnya terus mengundang Rasulullah. Qala Anas, Anas berkata, "Fadhhabtu ma'a Rasulillah ila dzalika ta'am." Maka aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju jamuan itu. Jadi Rasulullah bersama Anas balik. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya Anas bin Malik kemana-mana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam rangka apa namanya memenuhi undangan pun bersama Anas bin Malik. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sa'irin wa maraqan fihi tubba'un wa qadidun. Nah, perhatikan. Ketika Rasulullah ada di rumah itu, maka disuguhkan atau penghuni rumah tadi, tukang jahit, mendekatkan kepada Rasulullah khubzan, roti, min sya'irin, roti yang terbuat dari gandum, wa maraqan fihi tubba', kemudian juga ada kuah, kuah yang ada dagingnya biasanya, terus di situ ada labunya, wa qadidun, dan ada potongan daging. Jadi Rasulullah pernah diundang sahabat yang berprofesi sebagai penjahit atau tukang jahit, kemudian Rasulullah disuguhkan apa namanya roti yang terbuat dari gandum, dan di situ ada marak, ya, kuah begitu. Kemudian di situ, di dalamnya kuah itu ada potongan labu dan potongan daging. Qala Anas, Anas berkata, faro'aitun nabiyya yatatabba'ud dubba'a hawalil qos'a. Maka saya melihat Rasulullah memperhatikan apa namanya labu tersebut. Falam azal uhibbud dubba'i, awla, falam azal uhibbud dubba'a min yaumi idzin. Kata Anas Malik, semenjak itu aku suka makan labu. Ya, semenjak itu aku suka makan labu, kata Anas bin Malik. Ya, jadi Anas Malik itu berusaha menyintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Rasulullah suka labu, maka Anas bin Malik berusaha untuk mencintai labu. Maka ketika Anas bin Malik sering melihat Rasulullah suka makan labu, maka semenjak itu pula Anas bin Malik berusaha mencintai labu dan makan labu. Itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha selalu menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya, jadi tentang labu tadi ya. Nah, ini ada yang lain tentang makanan Rasulullah. Apalagi makanan yang dikonsumsi Rasulullah. Kita baca ya, perhatikan. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu ibn Shabib wa Mahmud ibn Ghailan qalu. Haddatsana Abu Usama an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, ibunda kita, istri Rasulullah tercinta. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan manisan, dengan makanan yang manis. Ya, mungkin kue atau makanan yang manis, wal asala, dan Rasulullah juga senang dengan madu. Jadi madu ini termasuk yang sering dikonsumsi Rasulullah, dan tidak sekedar makanan, madu itu juga pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah senang manis, ya, manisan-manisan, dan juga Rasulullah senang apa namanya tadi, madu. Rasulullah senang sesuatu yang manis dan Rasulullah senang madu. Kemudian berikutnya, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ya, tentang madu dan makanan yang manis tersebut. Kemudian berikutnya, haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Al-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Yusuf, anna Atha' bin Yasar akhbarahu anna Ummu Salamah akhbarathu, ya, bahwasanya Ummu Salamah pernah mengabarkan kepada Atha' bin Yasar. Atha' bin Yasar ini seorang tabi'in, sedangkan Ummu Salamah adalah istri Nabi, berarti seorang sahabiyat. Jadi Ummu Salamah pernah mengabarkan kepada seorang tabi'in yang bernama Atha' bin Yasar. Ya, Ummu Salamah berkata, atau Ummu Salamah dikatakan di sini, annaha qarrabat ila Rasulillah janban mashwiyan fa'akal minhu. Dahulu Ummu Salamah mendekatkan atau menyuguhkan kepada Rasulullah janban mashwiyan, yaitu bagian daging yang dipanggang. Maka Rasulullah memakannya. Tsumma qama ilas daging-daging apa? Daging kambing maksudnya di sini. Saya ulangi, dahulu Ummu Salamah istri Rasulullah pernah menyuguhkan daging panggang, daging apa namanya? Daging kambing, ya. Daging kambing yang dipanggang. Fa akala minhu, maka Rasulullah makan darinya. Tsumma qala ila sholati wa ma tawaddu'a, kemudian Rasulullah berdiri salat dan Rasul tanpa berwudu. Tidak berwudu lagi. Ini dalil bahwa makan daging kambing itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Buktinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi setelah makan daging kambing tersebut. Nah, jadi Rasulullah pernah makan daging kambing yang dipanggang, ya. Kemudian haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Luhai'ah an Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin Haris qala, dari Abdullah bin Haris seorang sahabat Nabi, dia berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiwa'an fil masjid. Kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syiwa'an. Syiwa'an itu artinya lahm al-maswi, daging panggang, fil masjid, di dalam masjid. Ini dalil bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama para sahabat, tidak menjadikan dirinya orang yang enggak boleh ikut orang banyak, harus sendiri, enggak. Rasulullah makan bareng para sahabat, dan di sini juga dalil bahwa bolehnya makan di dalam masjid. Ini juga dalil tentang bolehnya makan di dalam masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah makan, ya, menurut hadis ini maksud saya. Berdasarkan hadis ini, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Nah, ini haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'arun an Abi Sukhra Jami' bin Shaddad anil Mughira bin Abdullah anil Mughira ibn Syu'bah qala ziftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata laylatin fa'utiya bijan bin mashwiyin. Aku pernah bertamu bersama Rasulullah, ya, dari seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi. Beliau berkata, aku pernah bersama Rasulullah bertamu pada suatu malam. Fa'utiya bijan bin mashwiyin, kemudian disuguhkan daging kambing yang dipanggang. Thumma akhadha safra, maka Rasulullah mengambil pisau, ya, faja'ala yahuzzu fahazzali biyaminhu, maka Rasulullah mengambil pisau kemudian memotong bagian dari daging panggang itu. Daging panggang atau daging kambing panggang itu dipotong sama Nabi pakai pisau. Faja'a bilalun yu'dhinuhu, ya, faqala faja'a bilalun yu'dhinuhu bisolati, maka datanglah Rasulullah, ya, menyampaikan ke Rasul bahwa sudah waktunya azan. Kemungkinan ini sholat isya. Kemungkinan sholat isya. Jadi ketika Rasulullah sama Al-Mughirah bin Syu'bah bertamu di rumah seorang, disuguhkan daging kambing bakar atau panggang, Rasulullah ngambil pisau dan Rasulullah sudah motong, kemudian potongnya dipakai Rasul, potongan yang lain dikasihkan Rasul ke Mughirah bin Syu'bah. Jadi itu akhlaknya Rasulullah. Bagaimana tawadhu'nya Rasulullah? Rasulullah yang memotong, terus dikasihkan ke temannya sama-sama bertamu tadi. Ya, ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Bilal. Bilal menginfokan ke Rasulullah bahwa sudah tiba waktunya sholat ya Rasulullah. Fa'alqa asyafra. Maka Rasulullah SAW meletakkan, maka Rasulullah SAW meletakkan pisau. Ketika Bilal mengatakan, ya Rasulullah, sudah tiba waktunya adzan atau waktunya sholat, maka Rasulullah meletakkan pisau. Kemudian Rasulullah mengatakan, malahu taribat yadah, celaka engkau Bilal. Ini ucapan biasa dilakukan oleh orang Arab. Bukan mendoakan jelek, tapi kalimat yang sudah terbiasa. Wa kana syaribu qad wafa, karena pada waktu itu Rasulullah melihat kumisnya Bilal ini panjang. Jadi Rasulullah melihat kumisnya Bilal panjang. Faqala lahu aqussuhu laka ala siwakin au qussahu ala siwakin. Aku akan memotong untukmu kumismu ya, supaya tipis, atau kamu sendiri yang memotongnya. Nah, di sini ada beberapa faedah. Faedah pertama, bagaimana akhlaknya para sahabat dalam menjamu tamu. Menyuguhkan ke Rasulullah yang terbaik. Ya, disuguhkan daging kambing yang dipanggang. Ini bagaimana para sahabat termasuk orang yang memiliki husni dhiafa. Memiliki akhlak yang bagus dalam menjamu tamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dalil tentang bagaimana keutamaan Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Nabi, yang mana dia bareng Nabi. Bertamu ke rumah seseorang. Kalau gak dekat, gak mungkin bareng. Nah, barengnya Al-Mughirah bin Syu'bah sama Rasulullah itu menunjukkan punya kedekatan dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Tawaduknya Rasulullah. Diambil dari penjelasan tadi di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW mengambil apa tadi? Pisau. Terus Rasulullah memotong bagian dari daging dan dikasihkan ke siapa tadi? Dikasihkan ke Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabatnya dengan akhlak. Itu ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan Bilal. Bahwa Bilal ini tukang azan. Dan kebiasaannya Bilal adalah datang ke rumah Nabi, menyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah waktunya sholat. Rasulullah biasanya dijemput sama Bilal, ya Rasulullah sudah waktunya sholat. Itu menunjukkan keutamaan Bilal. Dan Bilal ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa Bilal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar bunyi ya derap langkah kakinya Bilal, bunyi terompanya Bilal di surga. Dijamin masuk surga Bilal ini, termasuk orang yang dikabarkan bahwa masuk surga. Padahal orangnya hitam legam keriting. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian ini dalil juga tentang larangan memanjangkan kumis. Ya, ini juga dalil tentang larangan memanjangkan kumis. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan, aku suhulaka, aku akan memotong kumismu wahai Bilal. Ya, ini ya. Dan memotong kumis termasuk fitrah. Ya, termasuk sunnah-sunnah fitrah, memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Adapun jenggot ini jangan dipotong. Rasulullah melarang kita memotong jenggot. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman, perhatikan. Nah, sekarang perhatikan bagian ya kambing yang sebelah mana atau bagian kambing yang mana yang paling disenangi Rasulullah. Ya, kita harus tahu, ya. Jadi kalau kita misalnya berkorban atau nyembeli kambing, ya kita harus tahu tuh bagian mana yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya biar tahu. Haddatsana Wasil ibn Abdul A'la qal haddatsana Muhammad ibn Fudail an Abi Hayyan At-Taimiyyi an Abi Zur'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira'u. Disuguhkan kepada Rasulullah atau didatangkan kepada Rasulullah daging kambing. Farufi'a ilaihi dhira'u, maka diangkat kepada Rasul, disuguhkan kepada Rasulullah adh-dhira'. Adh-dhira'. Disuguhkan ke Rasulullah adh-dhira'. wa kana tu'jibuhu, dan dhira ini yang disenangi Nabi. Bagian dari kambing yang disenangi Nabi itu dhira. Nahasa minha, dan Rasulullah menggigitnya. Dhira itu mana? Saya bacakan di sini. Dhira itu kenapa kok Rasulullah senang dengan dhira? Likauniha atyab, yang paling fresh, paling enak. Kenapa? Li'anha fi muqaddamatil badan. Karena dhira itu ada di permulaan badan. Nah, berarti dhira di situ ya ini, apa namanya? Kaki kanan dan kaki kiri yang depan itu, itu namanya dhira. Itu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya asra'ul lahmi nudjan wa aktharuhu fa'idatan. Yang paling cepat dicerna dan apa? Wa aktharuhu fa'idatan, yang paling banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan dhira, kaki depan kambing. Itu yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal iman, saking senangnya Rasulullah dengan dhira, saking senangnya Rasulullah dengan kaki kambing tadi itu, atau paha ya maksudnya di situ. Jadi bukan kaki yang paling bawah itu, bukan, ya, dari apa? Dari atas ya. Dhira namanya. Berarti kan? Saking senengnya sama dhira sampai di itu diketahui oleh orang Yahudi, dan Rasulullah diracun ya, yang diselipkan di makanan yang mana makanan ini kesukaannya Nabi, yaitu dhira tadi itu. Ya, kalau orang sini menyebutnya ya apa tadi, sampil, tapi yang depan ya, yang depan ya. Kita baca. Haddatsana Muhammad bin Bashar qol haddatsana Abu Dawud an Zuhair yakni Ibn Muhammad an Abi Ishaq an Abi Sa'ad bin Iyad an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu yu'jibu dhira', Rasulullah itu senang sama dhira', ya, kaki depan kambing itu. Wa summa fi dhira', maka Rasul diracun dengan dihadiahkan dhira' dan dikasih racun, ya, kaki kambing yang bagian depan. Wa kana yara annal yahud sammuhu, dan dulu orang Yahudi itu meracun Rasulullah melalui makanan kesukaan Rasulullah tersebut. Siapa yang meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang meracun beliau adalah seorang wanita yang bernama Zainab binti Al-Harith. Zainab binti Al-Harith. Antasna'a lahu ta'aman wa antadu'a lahu fihi sum yuriduna qatlahu. Jadi wanita yang bernama Zainab bintil Haris ini masak makanan. Ya, kemudian makanan dikasih racun. Fasalat ana habillah mi ilaihi. Wanita ini tanya, makanan apa yang paling disenangi Rasulullah? Maka dikatakan dhira, kaki kambing bagian depan. Fa wudhi as-summu fa wada'at as-summa fi syati kamilatan. Maka dikasih racun tuh daging kambing tersebut. Semuanya dikasih, tapi yang paling banyak yaitu tadi yang apa? Yang kaki yang bagian depan itu yang paling banyak racunnya. Falamma nahaza minha antaqallahu adhira'a fa akhbarathu bi anna fiha summa. Ketika Rasulullah menggigit, perhatikan, ketika Rasulullah menggigit dhira' tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dhira' itu bisa berbicara. Akhirnya dhira' itu, kaki kambing bagian depan tadi itu, menyampaikan ke Rasulullah bahwa di dalamnya ada racun. Fala fadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana fi fam, maka dilepeh, kata orang Jawa, dikeluarkan, ya. Kata orang Jawa dilepeh namanya, atau dikeluarkan, dimuntahkan, ya, dikeluarkan apa yang ada di mulut beliau ini. Jadi seperti itu, Rasulullah pernah diracun sama orang Yahudi. Memang orang Yahudi suka begitu muamar. Dan ada seorang sahabat Nabi namanya Bishr bin Barra. Bishr bin Barra pada waktu itu ikut makan di situ. Dan beliau enggak dapat menerima wahyu. Kalau Rasulullah kan menerima wahyu, dikasih kabar. Nah, ini sahabat Barra bin Bishr bin Barra ini sudah terlanjur dimakan dan masuk perut, dan beliau wafat. Akhirnya beliau beliau wafat. Dan racun itu masih berpengaruh kepada Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah hampir wafat, ketika Rasulullah sakit keras hampir wafat, Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fahadha awana wajadtu ingita'a bahari min dhalika sum." Wahai Aisyah, aku masih senantiasa sampai detik ini merasakan makanan. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakitnya makan racun dulu itu di Khaybar. Dan aku merasa, uratku ini, ya, hampir putus karenanya. Atau aku menjumpai uratku ini putus karenanya. Karena racun tersebut. Rasul merasa seperti itu. Nah, ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi ya, setelah itu kita tanya jawab jika ada pertanyaan. Jadi ini Rasulullah sangat cinta atau sangat senang dengan dira ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Abban ibn Yazid an Qatada an Sahr bin Hausib an Abi Ubaid qala tabakhtun lin Nabi Kidran. Nah, perhatikan dari Abu Ubaid. Dia berkata, "Tabakhtu lin Nabi Kidran wa qad kana yujibu dhira'u fa nawaltu dhira'." Aku pernah memasak makanan satu panci ya untuk Rasulullah, dan aku tahu Rasulullah itu paling senang dengan dhira', kaki kambing yang depan. "Fa nawaltu adhira'a," maka aku kasih ke Nabi, aku suguhkan ke Nabi dhira'. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Nawilni dhira'." Tolong ambilkan lagi dhira' yang lain. Fanawaltuhu, maka aku kasih lagi Rasulullah. Berarti sudah berapa? Sudah berapa berarti? Sudah dua. Terus Rasulullah ngomong lagi, nawilni dhira', berikan lagi dhira'. Pak, sahabat ini mikir loh. Dhira' itu kan cuma dua. Paham maksudnya ya? Tapi Nabi kok masih mengatakan, nawilni dhira', ambilkan untukku dhira'. Padahal kan dhira'nya sudah dua-duanya dikasihkan. Kaki kambing yang bagian depan kan sudah dikasihkan dua-duanya. Tapi Rasulullah kok masih mengatakan, saya minta atau ambilkan lagi atau suguhkan lagi dhira'. Sampai-sampai sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, wa kam li syati min dhira'." Ya Rasulullah, emangnya kambing itu punya berapa dhira'? Ya, karena yang diketahui sahabat dhira' ya cuma ada berapa tadi? Dua, ya, kaki kambing bagian depan. Walladhi nafsi biyadi law sakatta lana waltani adhira'a ma da'utu. Seandainya saja kamu tadi diam, gak usah bantah, terus kalian tetap suguhkan, niscaya kamu akan jumpai apa? Jumpai dhira' ada lagi di pancimu. Sebagaimana yang aku sampaikan kepadamu tadi. Ini hadis ini dhaif. Ada seorang perawi namanya Sa'ar bin Hawshab. Tetapi, perhatikan. Tetapi hadis ini memiliki syawahid, penguat-penguat. Disebutkan oleh Syekh Albani, dan Syekh Albani mensahihkan hadis itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senang dengan adhira', itu bagian depan kambing, ya. Itu yang disukai Rasulullah SAW. Nah, sampai di sini khotbah iman masih banyak tentang makanan ini, ya. Jadi ini pertemuan kedua tentang makanan. Insyaallah tinggal satu pertemuan, pertemuan ketiga tentang makanan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita kembalikan ke Mas Khairuddin, pada beliau kami persilakan. Bismillah. Terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan tadi. Seperti biasa kita buka sesi soal jawab pada sesi kedua pada pertemuan malam hari ini. Yang ingin langsung disambungkan melalui line interaktif dapat dihubungkan ke nomor 0313710210. Kita hip, namanya ada penelpon yang tersambung. Nah, nampaknya terputus. Kita lanjut membacakan dari pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan di sini, Ustaz. Dari Umu Naufal, Ustaz. Di sini beliau bertanya, "Ustaz, mohon pencerahannya. Kemarin saya mendapatkan bantuan dari tetangga, Ustaz, yang beragama Nasrani atas nama gereja, Ustaz. Bantuan untuk dampak COVID-19, Ustaz. Saya menolaknya, Ustaz. Besok harinya ketua RT menyampaikan lagi agar saya menerimanya, Ustaz. Tapi tetap saya tolak. Bagaimana Ustaz, apakah saya yang saya lakukan sudah benar atau tetap apakah yang saya lakukan berarti sama dengan menolak rezeki Ustaz?" Menasihat dan penjelasannya Ustaz. Ya, wallahu a'lam bissawab. pemberian orang kafir Quraisy, pemberian orang kafir itu halal, ya. Ini tadi bantuannya berupa apa, Mas? Kalau misalnya itu sembako atau bantuan misalnya bahan pokok, walau alam, ya, pada dasarnya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau itu dikhawatirkan akan menggadaikan iman, apalagi itu program khusus yang terbuat, yang dibikin oleh rumah ibadah tertentu, maka hendaklah hati-hati. Tapi hukumnya asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh karena Rasulullah juga menerima hadiah tadi. Rasulullah menerima makanan dari orang Yahudi. Rasulullah menerimanya, tentu makanan. Kita tahu makanan itu kan daging di situ kan disembelih padahal itu. Tapi Rasulullah menerimanya. Karena Yahudi kan ahli kitab. Yahudi Nasrani ahli kitab, maka tidak mengapa. Jadi singkat kata, hukum asalnya tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah juga menerima hadiah dari orang Yahudi. Tapi jangan sampai tergiur dan kemudian ikut ajaran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita buka kesempatan yang ingin langsung menyambungkan melalui line interaktif kami, dapat disambungkan langsung ke nomor 031 3710210. Masih dalam pembahasan kitab Syama'an Nabi. Tapi ada penelpon yang masuk, set, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, tapi di luar tema. Oke, silakan Ibu. Iya, begini Ustaz, gimana hukumnya kalau ada orang punya nazar, ya? Ada ponakan saya pernah bernazar. Kalau saya punya rumah sendiri, saya mau pengen bikin mulutan setiap tahun, gitu ya. Nah, terus sudah 2 tahun. Yaitu melaksanakan nazarnya itu. Tapi setiap kali mau mengadakan maulutan itu, dia itu selalu bertengkar sama istrinya. Lalu dia bilang sama saya, udah saya batalkan aja nazar saya. Ngapain saya setiap kali mau mulutan kok bertengkar terus. Terus aku tanya, lu, ya itu apa kafaratnya itu, maksudnya gitu, Ustaz. Apa kena kafarat? Kan pasti kena kafarat. Tapi saya yang mau tanyakan, apa kafaratnya gitu, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Ustaz, silahkan Ustaz. Kafarat, Ibu, berbicara tentang masalah nazar tadi, ya. Nazar itu tidak boleh nazar dalam hal yang tidak diperbolehkan. Nazar hanyalah dalam hal-hal yang mubah atau dalam hal ketaatan. Ataupun nazar dalam hal yang menjadi syariat, maka tidak diperbolehkan. Seperti nazar melakukan maulid dan seterusnya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perayaan itu. Para sahabat itu sangat cinta Nabi. Para sahabat Nabi itu sangat memuliakan Nabi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid Nabi. Umar bin Khattab tidak pernah. Utsman bin Affan tidak pernah. Ali bin Abi Thalib tidak pernah. Para sahabat tidak ada yang pernah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah. Imam Bukhari tidak pernah. Imam Muslim tidak pernah. Para sahabat, para tabi'in, para imam-imam tidak melakukannya. Sehingga dalam hal ibadah kita harus mencontoh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa mengadang-adakan perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka tertolak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal di dalam Islam, yang mana amal itu tidak diperintahkan Nabi, tidak dibangun di atas perintah Nabi, maka tertolak. Maka itu amalan tidak boleh dilakukan, Ibu. Maka itu nadarnya harus dibatalkan. Ya, nadarnya tidak boleh ditepati. Adapun kafarat, kafaratnya, ini khilaf para ulama, apakah nadar maksiat itu kalau dibatalkan itu dikafaroi apa tidak. Berbeda kalau nadar yang lain, memang kalau dilanggar pasti harus bayar kafaro. Tapi kalau nadar yang seperti ini, apakah dikafarohi? Wallahu alam, ya khurujan minal khilaf, ya lebih baiknya dikafarohi. Kafarohnya bagaimana? Fakafarotuhu it'am asyarati masakin. Jadi nadar, kafarat nadar itu sama dengan kafarat sumpah. Ya, saya ulangi, kafaratnya nadar sama dengan kafaratnya sumpah. Apa kafaratnya? Fakafaratuhu it'am asyarati masakin. Kafaratnya adalah ngasih makan 10 orang fakir miskin. Sekali, ya. Jadi ngasih orang 10, kasih makan 10 orang fakir miskin. Beli misalnya beli nasi padang 10 bungkus, kasihkan 10 orang. Ya itu ya. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Au tahriru rokoba, atau memerdekakan budak. Kata yang dipakai adalah atau. Berarti itu alternatif, pilihan, suruh milih, terserah. Ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Kalau enggak bisa tiga-tiganya, fasyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Ya, kalau tiga-tiganya enggak bisa, maka puasa 3 hari. Jadi begitu, Bu, kafarahnya yang pertama, bukan yang pertama, pilihannya, ya, memberi makan 10 orang fakir miskin. Pilihan yang kedua, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Pilihan yang ketiga, memerdekakan budak. Suruh milih, terserah yang mau yang mana. Kalau enggak bisa, fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Jadi seperti itu, Bu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut membacakan pertanyaan dari WhatsApp. Di sini cukup banyak, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana jika kita tahu restoran yang kita hampiri ini ada menu daging babi, Ustaz, tapi kita terlanjur memesan dan memakannya, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Bagaimana cara kita menyesalinya, Ustaz? Syukran. Kalau kita sudah jelas-jelas tahu di situ makanannya ada babi, jadi batalkan saja. Nah, kalau jelas-jelas di situ menyediakan babi, ya, dan di antara menunya babi, dan dikhawatirkan di situ nanti pancinya dipakai bersamaan dan seterusnya. Kalau pasti tahu loh ya. Kalau enggak tahu enggak usah digali-gali. Tapi kalau sudah jelas pasti tahu di situ ada daging babi, maka tinggalkan tempat itu. Kalau bisa diganti, minta diganti uangnya kembali. Kalaupun minimal ya ganti, apa namanya, enggak kembali semuanya, enggak apa-apa. Misalnya kalau sudah terlanjur dipesan dan misalnya harus bayar misalnya karena sudah dibeli misalnya, ya sudah, enggak saya makan, saya kembalikan, minta uangnya kembali utuh. Kalau enggak bisa utuh 50% enggak apa-apa. Tapi jangan dimakan, karena kalau misalnya Anda ada di restoran, ternyata dengan mata kepala Anda sendiri tahu bahwa di situ ada menu ini, ada menu itu, dan Anda lihat di situ ada yang haram, maka lebih baik wallahu alam ya, tinggalkan tempat itu. Wallahu alam. Kita berikan kesempatan lagi yang ingin mencoba berinteraktif tadi, langsung dapat dihubungkan ke nomor 031. Tapi kita angkat langsung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Ustaz. Saya pernah dengar ada hadis yang mengatakan, katanya kalau orang apa sholat yang berdirinya lama, apalagi sholat malam ya, yang berdirinya lama, insya Allah nanti di medang mahsyar itu dia sama Allah akan dikuatkan kakinya untuk berdiri untuk menunggu hari penghisaban ya. Lalu bagaimana kalau ada seorang ibu yang punya udur, yaitu punya sakit asma urat. Nah, udah mungkin berapa tahun ini dia nggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk. Duduknya pun di lantai. Karena kalau di kursi, nggak bisa lama. Gitu. Tapi kalau di bawah, di lantai, itu bisa lama. Terus apakah nanti Allah juga akan memberi kekuatan sama orang tersebut? Karena kan ada uzur, nggak bisa berdiri lama gitu. Walaupun sholat wajib, sholat sunnah, tetap duduk terus menghadap kiblat, lalu kakinya diseluncurkan ke depan kiblat gitu, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, apakah nanti insya Allah Allah juga akan memberi kekuatan sama ibu itu ya, di padang mahsyar nanti, Ustaz. Terima kasih baik atas jawabannya, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, itu. Nah, Ustaz, silahkan, Ustaz. Pertama Ibu, tentang hadis yang jenengan sebutkan secara sekilas tadi, saya pribadi belum tahu hadis itu ya. Tidak diragukan lagi bahwa sholat malam itu banyak keutamaannya. Banyak sekali, banyak manfaatnya, banyak faedahnya, banyak pahalanya. Karena malam hari adalah tempat yang, mohon maaf, karena malam hari apalagi di sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajabah. Di situ Allah mengatakan, siapa yang memohon, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampunan, aku ampuni. Dan di situ Allah turun ke langit dunia, mengabulkan doa-doanya hamba. Jadi banyak keutamaan sholat malam. Itu ya. Adapun hadis yang jenengan sebutkan tadi, dikaitkan dengan berdirinya di padang mahsyar, dikokohkan kakinya untuk menunggu hari penghisapan. Wallahu a'lam, saya pribadi belum tahu hadis itu. Ya, terlepas dari hadis itu sahih apa tidak, bagaimana kalau ada orang tidak kuat berdiri karena asam urat, enggak bisa duduk di lantai, enggak bisa berdiri, bisanya duduk di kursi. Ini bagaimana hukumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis fi makna mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu sambil berdiri, maka sambil duduk. Ya, kalau memang bisanya cuma duduk, dan memang gak bisa kalau berdiri lama-lama, ini kan berarti ada udur syar'i. Ada udur yang menyebabkan gak memungkinkan untuk melakukan itu. Maka dalam hal ini tidak ada masalah, diberi pahala sempurna, karena memang itu udur yang syar'i. Dan jangan takut, jangan gelisah. Ya, kalau memang bisanya duduk, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, bahkan boleh berbaring. Saking walasnya Islam, saking murahnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya tadi menyebutkan labu, ya betul ya, dalam pembahasan tadi, makanan yang paling diantara makanan yang disenangi Nabi, favoritnya Nabi, lauk yang sebagai pendamping makanan yang disenangi Nabi adalah ad-dubba. Nah, ad-dubba itu diartikan labu. Lah bagaimana gambarnya? Ini ada di HP saya, enggak tahu nanti jelas apa enggak kelihatan. Nah, ini dubba itu ini. Ah, ini dubba. Ya, labu, ya. Coba bisa enggak dibesarkan, Mas? Nah, ini dubba. Ya, ini dubba. Jadi inilah yang di, kalau di bahasa Jawanya waluh. Ya, tahu waluh, Mas. Ya, waluh. Nah, ini labu. Itu dubba yang disukai Rasulullah SAW. Tadi saya lupa enggak bawa tablet atau memang sengaja enggak bawa. Kalau bawa tablet kan agak besar begitu sehingga bisa ditampilkan labu kesukaan Nabi. Kenapa perlu dicantumkan gambarnya? Karena labu dalam bahasa Indonesia ini masih banyak kan? Ada labu ini, ada labu itu, tapi labu yang disenangi Nabi, wallahu alam bisawab, itu labu yang dalam bahasa Jawanya itu waluh. Mudah-mudahan kru ngerti. Mas Khairuddin ngerti tak? Nah, ya, waluh ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, silakan. Dan tapi kita angkat langsung telepon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dari Lamongan, Jelaseh. Oke, silakan. Enggaknya Ustaz, memang tanya ya, kalau ada orang mengantari 40 hari atau 100 hari itu ada enak itu belum dimakan apa enggak Ustaz? Ini kemauan? Enggak jelas Bapak, mengantar makanan 40 hari tadi 100 hari enggak? Ya, salam. Taib Ustaz. Pertama, perayaan atau ritual yang sering dilakukan oleh orang-orang memperingati hari kematian, baik 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, acara-acara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sudah pernah ditinggal wafat orang-orang tercinta. Rasulullah pernah ditinggal wafat keluarga dekatnya. Rasulullah pernah ditinggal wafat Khadijah binti Khuwailid. istri tercinta beliau. Rasulullah pernah ditinggal istrinya yang lain, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah juga pernah ditinggal 6 putra-putrinya. Rasulullah pernah ditinggal putranya Qasim, Abdullah, Ibrahim, dan Rasulullah juga pernah ditinggal wafat putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tapi tidak pernah satu riwayat pun menyebutkan bahwa Rasulullah mengadakan selamatan untuk keluarganya yang meninggal dunia. Begitu juga ketika Abu Bakar wafat, maka Abu Bakar punya anak solihah namanya Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Aisyah tidak pernah memperingati atau menyelamati kematiannya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi, punya anak yang soleh namanya Abdullah bin Umar. Tidak pernah diriwayatkan Abdullah bin Umar mengadakan acara selamatan untuk memperingati atau untuk mendoakan dan seterusnya. Kalau mendoakan tidak ada masalah, tapi mengadakan acara yang seperti itu yang masalah. Tidak pernah dilakukan Abdullah bin Umar. Jadi begitu para jamaah, Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Bahkan dari sahabat Nabi ya mengatakan, kunna na'udu al-ijtima', kami menganggap acara kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk meratapi mayit. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akrohul maktam, aku benci acara maktam, yaitu kumpul-kumpul di rumah orang mati. Kata Imam Syafi'i, taklifun lil mu'na, karena itu membebani biaya untuk keluarganya si mayit. Itu Imam Syafi'i yang ngomong kayak gitu. Kemudian juga Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin, juga mengatakan, ma yaf'aluhun nas minal ijtima' fi ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bida'il munkara yuthabu ala man iha waliyul amr. Au kama qala rahimahullah. Kata beliau, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang, kumpul-kumpul di rumah orang mati, sambil dihidangkan makanan, termasuk bid'ah yang mungkar. Pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Ini perkataan Imam Dimyati, mazhabnya Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um mengatakan, aku benci acara maktam, aku tidak suka acara kumpul-kumpul makan-makan di rumah si mayit dan seterusnya. Jadi itu dari sisi hukum itu apa namanya, tidak ada dasar, tidak ada dalil, maka kita tidak boleh melakukannya. Kemudian sekarang pembahasan kedua, bagaimana kalau itu masalah makanannya. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan mutlak enggak boleh. Makanan-makanan yang berbau seperti itu enggak boleh secara mutlak. Ada yang memperinci. Karena pada dasarnya makanan itu halal. Pada dasarnya makanan itu halal. Nasi ya tetap nasi. Pisang ya tetap pisang. Ya, pisang ya tetap pisang. Ya kan? Buah-buahan ya tetap buah-buahan. Maka sebagian ulama memperinci, hukum asalnya tetap halal karena enggak ada yang mengubah dari keharamannya. Acaranya salah, acaranya tidak benar. Tapi untuk menjadikan makanan ini haram, maka ini berat. Karena hukum asal makanan itu halal. Makanya, wallahu alam, pendapat yang berdua itu tidak apa-apa. Tapi jika, perhatikan, jika dengan menerimanya itu dijadikan alasan bahwa kita mendukung acara mereka, maka jangan diterima. Tapi kalau misalnya seorang tetangga mengadakan acara seperti itu, dan tetangga sampean itu sudah tahu bahwa kita enggak pernah ikut kayak gitu-gitu. Kemudian tetangga itu berkata kepada kita, saya sudah ngerti panjenengan enggak ikut acara seperti ini. Ya sudah enggak apa-apa enggak ikut, wong keyakinannya orang beda-beda. Sampean enggak ikut enggak apa-apa acara ini, tapi saya tetap ngasih sampean. Nah kalau seperti itu, wallahu a'lam, sebagian ulama membolehkan ya. Setahu saya itu penjelasan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi terperinci. Ya wallahu a'lam. Kalau saya pribadi, seperti yang saya katakan tadi, hukum asal makanan itu halal. Menjadikannya haram itu butuh dalil yang kuat. Acaranya iya, acaranya salah, acaranya kurang benar. Tetapi ketidakbenaran acara itu tidak bisa untuk serta-merta mengharamkan makanan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ada para penjudi dan minuman keras, penjudi plus minum-minum keras, dia di situ sambil judi, sambil minuman keras, sambil makan kacang. Kira-kira kacangnya ikut haram apa enggak? Ya, kacang ya tetap kacang. Yang haram ya minuman kerasnya. Jadi memang seperti itu. Tetapi kalau dengan menerima makanan itu, menjustifikasi mereka, oh berarti boleh, buktinya mau makanannya kok. Nah kalau takut menjadi alasan bahwa itu kita dikira mendukung, ya jangan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Cukup menarik tadi pertanyaannya. Tapi kita angkat telepon pada sesi terakhir namanya nih, Seth, pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Abdul Rahman. Ya, silakan Bapak. Saya ingin tanya Pak Ustaz tentang hukum apa? Ini mesin sepeda motor dalam satu produk yang dijual, cara hanya mesinnya aja itu boleh nggak hukumnya? Mesinnya untuk maksudnya di hanya kita menjual bodong atau gimana, Pak? Oke. Hanya mesinnya, kita untuk beli mesinnya aja, bukan dengan kendaraan ya, lengkap ya, gitu. Nah, tanya Bapak, di kemauan cukup? Iya. Oke. Nah, silahkan, Ustaz. Iya, Mas Abdurrahman ya, bertanya apakah boleh kita membeli atau menjual bagian dari kendaraan bermotor. Misalnya kita jual mesinnya atau kita beli mesinnya saja. Boleh apa enggak? Loh, hukum asal jual beli ya sah-sah saja, selama tidak ada pelanggaran di situ. Izinnya bagaimana? Itu bodong apa enggak? Itu barang gelap apa enggak? Kalau belinya resmi, di tempat yang memang resmi, bukan hasil Spanyol, separuh nyolong kata orang Surabaya ya. Ya memang itu murni beli spare part atau beli di tempat yang bukan pasar gelap, ya sah-sah saja. Tidak ada alasan untuk menjadikan haram, karena hukum asal jual beli itu halal sampai ada pelanggaran di dalamnya. Selama enggak ada pelanggaran ya monggo. Jadi boleh beli spare part-nya doang, beli mesinnya ini, beli rodanya, beli ini. Ya silakan saja, selama itu tidak ada pelanggaran di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Rahman tadi yang telah bertanya. Tapi bisa tambahin pertanyaan terakhir yang dapat kita angkat, meskipun ada pertanyaan yang lain-lain mungkin bisa disambung di sesi pekan depan. Set. Sebelum kita akhiri, Set, mungkin bisa diberikan kesimpulan ataupun penutup sebelum kita tutup pada malam hari ini. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya apa yang bisa disampaikan, dan terus ikuti acara ini. Kita ambil dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kitab ini membahas tentang seluk-beluk Rasulullah, karakteristik Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, sandalnya Rasulullah, sarungnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, baju besinya Rasulullah, berjalannya Rasulullah, duduknya Rasulullah, bersandarnya, semua tentang Rasulullah ada di kitab ini. Nah ini kita kalau mengaku cinta Nabi harus sering-sering baca buku ini supaya benar-benar tahu siapa Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa mengenal betul Rasulullah sehingga kita lebih jatuh cinta kepada beliau, dan dengan mencintai beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau di telaganya dan di surga Firdaus nanti insyaAllah. Demikian apa yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Khairuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini atau wabah ini dengan segera sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, saya juga menghimbau untuk saya pribadi dan juga para pemirsa semuanya untuk tetap waspada, hati-hati, berdoa, mengakui kesalahan, bertobat, beristighfar, dan jangan lupa juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, seperti keluar rumah pakai masker, sediakan cuci tangan, hand sanitizer kemana-mana, kemudian bawa masker, jaga jarak, ini tetap harus kita perhatikan, apalagi itu sudah dianjurkan oleh pemerintah, oleh para dokter yang mana mereka tidak berbicara kecuali dengan ilmunya, maka kita harus patuhi itu semuanya demi kemaslahatan kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.